rasa kini tak berubah sejak dia pergi. Maafkanlah ku, hanya ingin sendiriku di sini. Rasakan cinta yang kau beri. Ku terjebak di ruang nostalgia. Semua yang ku rasakan